ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa mentakwilkannya, tanpa mempermisalkannya atau menyerupakannya dengan makhluk-makhluknya, dan tanpa menolak makna-makna yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini adalah al-muwahhid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang at-tauhid, at-tauhid al-asma wa sifat, memiliki kedudukan yang sangat penting dan tinggi di dalam syariat ini, di dalam agama ini. Memiliki kedudukan yang sangat besar. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sempurna, dengan cara yang benar, kecuali apabila setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada bab ini. Barakallahu fikum, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan setelah seseorang menetapkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sebagaimana yang telah diinginkan Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, berdasarkan petunjuk. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang indah, balighatun fil husn, yang mencapai pada puncak keindahan, yang mana tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi satu pun di atasnya. Ini makna al-husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya addu'a pada ayat ini, doa pada ayat ini ada dua makna. Yang pertama adalah doa ul mas'alah. Doa ul mas'alah. Kemudian yang kedua adalah doa al ibadah. Fa doa ul mas'alah, doa al mas'alah, yaitu engkau mengangkat kedua tanganmu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, dan engkau menyebutkan kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang memahami tauhidul asma wa sifat, maka dia akan mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah, atau dalam artian bertawassul dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaannya. Andai kata dia meminta ampunan dari Allah, maka dia mengatakan ya ghafur ighfirli. Andai kata dia meminta rahmah, kasih sayang dari Allah, maka dia mengatakan ya rahim irhamni. Andai kata dia meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan ya razzaq urzukni, wahai pemberi rezeki, berikan rezeki kepada saya. Nah, dia akan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan, dengan permintaan yang dia inginkan. Adapun doaul ibadah, barakallahu fikum, yaitu semua jenis ibadah yang dia lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah yang dia lakukan? Mulai dari sholatnya, zakatnya, shaumnya, puasanya dan hajinya, sedekahnya, qiyamul lailnya, barakallahu fikum, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah doaul ibadah. Kenapa ibadah-ibadah demikian juga disebut dengan kata doa Barakallahu fikum. Karena setiap seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan tadi, maka tersirat di dalam hatinya sebuah permohonan, sebuah permintaan, dan sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan keutamaan, supaya dia mendapatkan balasan, dan supaya dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bagian dari doa at-talab, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, ketika seseorang yang paham dengan tauhidul asma wa sifat, barakallahu fikum, dan dia memahami tentang apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua'ul ibadah ini, barakallahu fikum, naam, maka dia akan beribadah kepada Allah ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-basir, maha melihat. Naam, barakallahu fikum, maka tumbuh sikap ihsan pada dirinya. Naam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Naam, ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Al-Basir, Al-Muhit, Al-Alim, barakallahu fikum, maka dia akan selalu merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik naam fi sirri wal alaniyah, baik ketika dia berada seorang diri ataupun berada di tengah-tengah teman-temannya atau saudara-saudaranya. Demikianlah keutamaan atau faedah yang sangat besar ketika seseorang memahami dan mengerti tentang tauhidul asma wa sifat, yang mana ketika dia mengerti tentang tauhidul asma wa sifat, maka memungkinkan bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhil kamal, dengan cara yang sempurna biiznillah azza wajal. Kita lanjutkan. Qala syekh al-alif al-adillatu minal kitabi was sunnah, dalil dari Alkitab dan Sunnah tentang penetapan tauhidul asma was sifat. Sabaqo an zakarna anna tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Telah berlalu dari penyebutan kita bahwa at-tauhid terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Wa zakarna jumlatan minal adillah ala nawaini al-awwalaini. Dan telah kami sebutkan beberapa dalil terhadap dua jenis tauhid yang pertama tadi, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Wal anadzkurul adillata 'ala an-naw'i tsalits wa huwa tauhidul asma' was sifat. Maka sekarang kita akan menyebutkan dalil-dalil tentang tauhid jenis yang ketiga dari tauhid, yaitu tauhid al-asma' was sifat. Fa ilaika syai'an min adillatil kitabi was sunnah. Maka kami paparkan kepadamu sedikit dari dalil-dalil atau beberapa dari dalil-dalil Alkitab wa Sunnah tentang tauhid al-asma wa sifat. Famin adillatil kitab, adapun dari dalil-dalil dari Alkitab, qauluhu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang al-husna, yang indah. Al-husna sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yakni balighatun fil husn, yaitu berada pada puncak keindahan. laisa fawqaha syai, yang mana tidak ada lagi yang berada di atasnya. Barakallahu fikum, nama-nama Allah yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama Allah yang indah tadi. Telah kita jelaskan tadi 6 lafaz makna dari firman Allah fad'uhu biha, bahwa addu'a pada ayat ini naam mengandung dua jenis macam doa. Yang pertama doa'ul ibadah, doa'ul mas'alah atau doa'ul ibadah. Bagaimana hubungan doa ini dengan pengertian seseorang dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sudah kita jelaskan. Wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ih, maka jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad, penyelewengan, barakallahu fikum, pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka mereka akan mendapatkan balasan, mereka akan dibalas dengan apa-apa yang mereka perbuat. Mereka akan dibalas terhadap barakallahu fikum amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Qala Syekh atsbatallahu subhanahu fi hadhil ayah li nafsihi al-asma'a. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada ayat ini terhadap dirinya nama-nama. Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama terhadap dirinya. Wa akhbara annaha husna, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya nama-nama tersebut adalah husna. Nama-nama Allah itu husna, yakni balighatun fil husn, berada pada puncak keindahan. Laisa fawqaha syai, yang mana tidak ada lagi di atasnya. Wa amara bi du'aihi, dan Allah memerintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Bi an yuqal ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Dengan dia mengatakan ya Allah, ya Rahman, sebelum dia menyebutkan permohonan-permohonannya, dia mengucapkan ya Rahman, dia mengucapkan ya Rahim, dia mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Dan dia sesuaikan permohonannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dia mengerti dan dia ketahui. Wa tawa'ada alladziina yulhiduna fi asma'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan ilhad, yang melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah. Bima'na annahum yumiluna biha anil haq, imma binafyiha anillahi au ta'wiliha bighairi ma'naha as-sahih. Maksudnya bagaimana? Perbuatan ilhad terhadap nama-nama Allah, yaitu dengan makna mereka menyelewengkan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, menyelewengkannya dari al-haq. Imma binafiya, bisa saja dengan makna atau dengan maksud dia menafikan atau mentiadakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Au ta'wiliha bighairi ma'naha as-sahih, atau mentakwilkannya, mentafsirkannya, memaknakannya dengan makna-makna yang tidak benar, dengan makna-makna yang tidak sahih. Au ghairi dzalika min anwa'il ilhad, atau selain demikian dari jenis-jenis al-ilhad yang akan disebutkan insyaallah pada pembahasan berikutnya. Wa tawa'adahum anna bi annahu sayujazihim bi amalihim as-sayyi'a, bi amalihim as-sayyi'i, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dari perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Ikhwani fiddin, inilah makna ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah itu indah, balighatun fil husni. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nam untuk berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam orang-orang yang melakukan penyelewengan makna terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu perlu bagi kita untuk belajar dan mengerti dari setiap makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak salah dan menyeleweng dari al-haq, dari kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak seperti orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Al-Asy'ariyah dan yang lainnya, yang mana mereka terjatuh dan menyimpang dalam permasalahan ini. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah yang tiada ilah yang berhak yang diibadahi kecuali Dia, lahul asma'ul husna. Dia memiliki atau baginyalah nama-nama yang indah. Sehingga di sini pada ayat ini juga ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa arrahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang diibadahi kecuali Dia, yang berhak diibadahi kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata, huwa arrahmanur rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga perbuatan syirik bukan hanya sebatas seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas seseorang melakukan peribadatan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan, dengan menggunakan benda-benda sebagai jimat-jimat, dan dia bertawakal dan bergantung naam dalam perkara rezeki, dalam perkara supaya dia mendapatkan manfaat, atau dengan tujuan untuk menolak madarat dengan jimat tersebut. Bukan hanya sebatas itu, namun kesyirikan juga terjadi naam dalam perkara asma'ullah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah lah al-khaliq, yang menciptakan, yang mengadakan. Al-musawwir, yang membentuk fisik dan tubuh dari makhluk-makhluknya. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Nah, di dalam ayat ini, di dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kita di sini mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Bahkan Allah menyebutkan di antara nama-namanya, na'am, Ar-Rahmanur Rahim, Huwallah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. Barakallahu fikum. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dan nama-nama lain yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadallat hadhil ayat ala isbatil asma'i lillah. Maka ayat-ayat ini menetapkan dan menegaskan bahwa penetapan nama-nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Barakallahu fikum. Wa minal adillah ala thubuti asma'illah, Adapun dalil-dalil tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah Rasul, marwahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, yaitu 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Dalam riwayat lain disebutkan man hafidhaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk jannah. Barakallahu fikum. Walaisat asma'ullah munhasiratan fi hadzal 'adad. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah dibatasi dengan jumlah yang disebutkan di dalam hadis ini. Barakallahu fikum, yaitu hanya sebatas 99 nama saja. Bahkan lebih dari itu nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 99 nama. Banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis barakallahu fikum yang mana tidak disebutkan di dalam, ada riwayat yang menyebutkan rincian dari 99 nama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun riwayat tersebut didhaifkan oleh banyak dari para ulama. Yang jelas, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan jumlah 99 nama ini. Dengan jumlah 99 ini bidalil marwahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi min indik an taj'ala al-qur'an al-azim rabi'a qalbi. Al-hadith, as'aluka, saya memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau menamakan dirimu dengannya atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan akannya terhadap seseorang dari makhluk-makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan dan engkau sembunyikan dalam pengetahuan al-ghaib di sisimu, maksudnya tidak diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama tersebut tidak diajarkan dan tidak diberikan kepada seorang pun dan tidak diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'alal qur'an al-'azima rabi'a qalbi. Ini doanya. Yang tadi itu tawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya ini, anta ja'alal qur'an al-azim rabi'a qalbi, supaya engkau menjadikan al-qur'an al-azim sebagai penyejuk hatiku, sebagai penenang dari hatiku. Al-hadith dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sehingga di dalam hadith ini, hadith yang terakhir, menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada nama-nama Allah yang Allah turunkan pada kitabnya, yang Allah ajarkan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian di sana juga ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sembunyikan dan Allah simpan, yang menjadikan kekhususan dan termasuk perkara ghaib yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah 99 yang disebutkan di dalam hadis tadi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana kita mensikapi hadis tersebut? Padahal hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dijawab oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Maksudnya adalah anna lillahi asma'un husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Wa minha tis'atun wa tis'una. Di antara nama-nama Allah itu ada yang jumlahnya 99 nama. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang kekhususan dari 99 nama tersebut, atau keutamaan yang khusus dimiliki oleh 99 nama tersebut, yaitu man ahsoha atau man hafidhoha, barang siapa yang menghafalnya, barakallahu fikum, maka dakhal al jannah, barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk jannah. Maksud menghafal di sini bukan hanya sebatas dia hafal kemudian setelah itu dibiarkan. Dia menulis di kertas kemudian dia hafal, barakallahu fikum, atau diadakan lomba-lomba hafal asmaul husna. Tidak hanya sebatas itu. Dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah seseorang bisa mendapatkan keutamaan dakhal al-jannah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 99 tadi adalah pertama al-ihathah biha lafdhan wa ma'nan. Dia, barakallahu fikum, menguasai nama-nama tersebut baik secara lafaz atau secara makna. Maksudnya dia hafal lafaz-lafaznya dan dia memahami makna-makna dari nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua, doa Allahi biha liqaulihi ta'ala fadu'uhu biha, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut, dengan dua jenis macam doa yang sudah kita sebutkan, doaul mas'alah dan doaul ibadah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, anta ta'abbada lillahi bimuqtadhaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan konsekuensi yang terkandung dari nama-nama tersebut. Apabila engkau mengetahui bahwasanya annahu rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahim, maka engkau berupaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengetahui bahwasanya Allah adalah Sami', engkau mengetahui bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maka engkau berupaya untuk menjauhi segala hal yang bisa mendatangkan iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud man hafizoha, man ahsoha atau wa man hafizoha, bukan hanya sebatas dia menghafal kemudian setelah itu ditinggalkan, barakallahu fikum, namun di samping dia menghafal, dia memahami makna tersebut dan dia mengamalkan konsekuensi yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita kembali tentang hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, barakallahu fikum. Bagaimana kenapa hadis ini tidak menyebutkan atau tidak memaksudkan kepada kita bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya khusus 99 nama saja. Padahal secara sepintas kita melihat barakallahu fikum, atau secara zahir dari lafaz hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki nama 99. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa nama-nama Allah itu jumlahnya tidak hanya dibatasi 99 saja? Ada nama-nama Allah yang lainnya. Dalilnya adalah hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, aw ista'tharta bihi, nam yang atau yang engkau sembunyikan, yang tidak engkau tampakkan dan tidak engkau ajarkan kepada selainmu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah 99 dari nama Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Barang siapa yang menghafal dan memahami maknanya, maka dia akan masuk jannah. Barakallahu fikum. Tidak dimaksudkan dari lafaz hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama selain dari 99 nama tadi. Wa nadziru dzalika. Permisalannya adalah seperti orang mengatakan indi mi'atu dirham a'dadtuha lis-shadaqah. Saya memiliki 100 dirham yang saya niatkan untuk disedekahkan. Nah, saya memiliki 100 dirham yang saya niatkan untuk disedekahkan. Apakah kalimat ini dipahami bahwa saya ini tidak memiliki kecuali hanya 100 dirham saja? Nah, tentu tidak demikian. Atau saya mengatakan saya memiliki 2 baju yang saya siapkan untuk sholat Jumat, khusus untuk sholat Jumat. Barakallahu fikum. Maka tidak maknanya atau tidak, barakallahu fikum, seseorang ketika mengatakan kalimat tersebut, dia tidak menginginkan atau tidak memaknakan bahwasanya dia hanya memiliki 2 baju saja, tidak memiliki baju yang lain selain dari 2 baju tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi darsinal ati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.